Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa anhu yani masih an-Nabi radhiyallahu anhu qala kata beliau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba ash'ata aghbara madfu'in bil abwab law aqsama arallahi la barrah. Betapa banyak asy'atha. Asy'atha ini adalah sifat pada rambut. Asy'atha kata Ibnu Taimiyah rahimahullah yakni seorang yang laisa lahu ma yaddahir bi syar wa la ma yurajjiluhu wa la yahtammu bi madhari. Dia tidak memiliki sesuatu untuk meminyaki rambutnya, untuk menyisir, merapikan rambutnya. Ini dia tidak mementingkan masalah penampilannya. Inasyaat. Akbar yani akbar laun, akbar siap. Sudah berubah warna bajunya. Demikian juga kulitnya. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala wa dhalika li syiddati faqrih, karena sangat fakirnya dia. Asy'ath akbar ini menunjukkan karena kefakiran dia. Madfu'in bil abwab, dia ditolak di pintu-pintu. Jadi setiap kali datang untuk minta izin masuk, ini saya tidak akan diizinkan. Karena dia tidak memiliki jah, tidak memiliki kedudukan. Setiap kali masuk atau minta izin masuk, karena dinilai tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki nilai di masyarakat, maka tidak diberi izin masuk. Ini madfu'in bil abwab. Namun kata Rasulullah SAW, law aqsama 'ala Allah, ketika dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, la barrah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia dengan mewujudkan apa yang dia sumpahkan. Ketika dia menyatakan wallahi, demi Allah, iya karena kata, maka Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang dia bersumpah dengannya. Ini karena kemudian dia sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Taimin rahimahullah ta'ala, lakin hadar rajul, namun orang ini walaupun di sisi manusia dianggap fakir, tidak memiliki kedudukan, lahu qimatun inda rabbil alamin, dia memiliki nilai kedudukan di sisi rabbul alamin, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahu aqsama ala Allahi la barrah, jadi kalau qala wallahi la yakunu kada, Lam yakun. Ketika dia bilang demi Allah tidak akan terjadi ini, maka betul tidak terjadi. Atau dia bilang wallahi demi Allah la yakunanna kada, demi Allah akan terjadi ini, lakana, betul terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala mewujudkan apa yang dia sumpahkan karena siqah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala, likaramihi indallah wa manzilati, karena dia memiliki kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun di mata manusia dianggap rendah, hina, fakir, tidak punya kedudukan, namun di sisi Allah subhanahu wa ta'ala seorang mulia yang tinggi kedudukannya. Dan berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala, wa Usama radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kumtu ala babil jannah, aku berdiri di pintu surga. Fakana amatu man dakhalaha al-masakin, ternyata mayoritas yang masuk ke jannah adalah orang-orang miskin. Ashabul jaddi mahbusun, adapun orang-orang kaya mereka tertahan untuk masuk surga. Ghaira anna ashabin nar qad umira bihim minan nar, hanya saja penduduk nerakanya mereka telah diperintahkan untuk masuk neraka. Wa qumtu ala babin nar, dan aku masuk atau aku berdiri di pintu neraka. Faida amatu man dakhalah nisa, dan ternyata mayoritas yang masuk neraka adalah wanita. Qala Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kenapa dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam amatu man dakhalaha al-masakin, surga itu kebanyakan yang masukin adalah orang-orang miskin. Di annal fuqara fil ghalib aqrabu ila ibadah wal khasyah lillahi min al-ghania, karena mayoritasnya orang-orang fakir itu lebih dekat kepada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang fakir itu lebih khasyah, lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang kaya. Orang kaya karena kekayaannya menyebabkan dia melampaui batas dan kurang ketakutannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu sagna, wal ghani yara annahu mustaghnin bimalih. Seorang kaya dia merasa cukup dengan kekayaannya, hartanya, sehingga bahwa aqallu ta'budan minal faqir, maka dia pun lebih sedikit ibadah dibandingkan orang fakir. Wa in kana, kata beliau, min aghniya man ya'budullah akthar minal fuqara, walaupun ada orang kaya yang lebih banyak ibadahnya daripada orang fakir, lakin al-ghalib, tetapi al-ghalib yang mayoritas lebih banyak orang-orang fakir itu loh, ibadahnya lebih baik daripada orang kaya. Dalam hadis ini kata beliau rahimahullah ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul membagi manusia kepada tiga golongan. Yang pertama ahlun nar, kata beliau, qala anna ashabun nar qad umira bihim minan nar, dan kebanyakan mereka atau Rasul adalah an-nisa. Yang kedua al-fuqara, mereka yang kebanyakan dahulu jannah. Dan yang ketiga adalah agniya minal mu'minin, ya mereka mauqufun mahbusun, mereka tertahan untuk masuk surga idzan insyaallah. Yang terakhir kata beliau rahimahullahu taala, sehingga hadis ini dalil ala annahu yajibu ala insan an yahtariza min fitnatil ghina. Hadis ini dalil wajibnya seorang menjaga diri dari fitnah kekayaan. Wajib atas seseorang menjaga diri dari fitnah kekayaannya. Fa innal ghina qad yudghi wa qad yuaddi bi sahibil ashar wal batar wa radil haq wa ghamdin nas. Karena kekayaan itu kadang menjerumuskan seseorang kepada perbuatan tagha melampaui batas, kepada kesombongan, menolak al-haq dan merendahkan yang lain. Kata beliau rahimahullahu taala, fahdhar ni'matain, hati-hatilah dari dua nikmat. Dan sampai nikmat tersebut menjadi perkara yang menjerumuskan, fitnah atau nikmat al-ghina was-siha, nikmat kekayaan, nikmat sehat. Qala kata Abdul Rahimahullahu taala wal farag, juga nikmat al-farag aidan sababul fitnah, ketika seorang ada waktu luang dimanfaatkan untuk perkara yang baik, ini pun sebab fitnah. Kata beliau rahimahullahu taala, fasalasu hadhihi, tiga ini, tiga perkara ini, tiga nikmat ini, al-ghina was-siha wal-faragh, hadhihi qad yugbanu fiha akthir minan nas. Tiga nikmat ini kata beliau rahimahullahu, nikmat kekayaan, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, kadang iya banyak orang merugi padanya. Kekayaannya menjerumuskannya kepada melampaui batas, kesombongan. Kesehatannya tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, waktu luangnya dia gunakan untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sehingga kata beliau, tiga ini al-ghina, kekayaan, was-siha, kesehatan, wal-faragh, waktu luang, hadihi tiga perkara, tiga nikmat ini kata beliau, yugbanu fiha kathir minan nas, banyak orang merugi ya karena tidak bisa memanfaatkan nikmat nikmat ini. Wallahu a'lam bissawab.